Jadi kalau ada sedikit saja panjang harus langsung ada terasa ya nantinya terus untuk nah qira'u jami'an min ad-dars al-awwal a ba sampai terakhir tadi qabalu a ba a ba ba ba a ba ba a ba ba a ba ba a ba ba a ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba jadi putus-putuskan dulu suaranya sesuai dengan apa yang ada pada tulisan ini. Nah, biasanya ada yang itu kalau orang sedang membaca mengeluarkan angin, ada yang tidak. Yang benar mana? Yang angin kalau huruf-huruf K, yang huruf K maksudnya? Maksudnya huruf K atau? Huruf K. Nah, kalau huruf K ada jarian shaut dan jarian al-hawa. Ada angin keluar, jadi tidak tak, ya, bukan tak, tapi ka. Ada hams juga di situ. Sini disebutkan sifatnya ada hams, ya, hams, sejat, istifal, ka, ka. Selanjutnya ada sekali huruf sa. Ta di sini disebutkan ujung lidah dengan ujung gigi sori atas, ya, ujung gigi sori. Ta keluar huruf ta. Coba ta. Ta. As. As. As. Ta. As. Ta. As. As. Ta. Bagi yang mempunyai postur lurus, gampang harus mengucapkannya. Ta, tidak terlalu kayak anak harus ke depan duduk. Tidaknya. Ta, ya, ta, alt, alt, alt, ta, alt, ta, ta, a, ta, ba, ta, ba, ta, ba, ta. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta a ba ta a ba ta a ta ba a ta ba ta ba ta ta ta a ba ta ta a ba ta ta a ba ta ta a ba ta ta a ba ta ta a ba ta ta. Nah, apa pelan dia? Kalau ada di apa sedikitnya di gigit itu? Iya, keluar dikit. Ta ta jadi ya tidak digigit maksudnya. Kalau gigit sama keluar gigi kan ya. Yang jelas si lidah atas ini dia ketemu dengan gigi yang ujung gigi atas. Ta. Dia ketemu. Ta. Ta. Otomatis yang ini ke ini mengapit gitu ya. Ta. Ta. Nah. Betul. Sa. A sa. Ba sa. Ta sa. Sa sa. Ba sa sa. Nah. Terus a ba sa. Ayo. A sa ba. Sa ba sa. A ba sa sa. A ba sa sa. Terus

Aca itu. Ba. Perhatian di sini. Perhatian di bacaan. Aca. Jadi bacaan apa ya? Aca. Itu saya aca itu. Aca. Aca. Sudahnya di mana itu? Masih belakang nih. Masih belakang. Masih belakang. Masih belakang. Masih belakang. Makanya huruf ca dengan ca kadang juga ini disebutkan itu kan lisan ya. Terus lisan Allah berlisan ma'usul di tanah wal-ulia. Kalau di sini ujung lidah ya. Itu ujung lidah paling ujung berarti as nah, atau maju dikit ujung maju dikit as itu keluar semua suara angin ya hawa as Pak. Kalau udahnya di mana ini kerudung enggak? Pak, ya benar. Begitu ujung. Ya. Nah, seperti itu benar dia. Pak. Nah, gitu. Pak, gitu. Nah, cuman jangan digigit semuanya. Nah itu yang di belakang ya. Nanti berarti nanti maju ke depan ya. Alta, ya. Kembali, terus sini, ke sini. Alta, alta. Ini nih, baca di sini. A, alta, a, a, a. Tidak ada asa. Itu yang tadi asa. Itu sekarang baca ini. Baca ini. Baca ini. Ya. Asa. Nah itu jangan udahan. Udahan. Ya, yang ambil tadi udahan. Sekarang ini. Yang ini. Jangan tepat saja. Nah, jangan yang itu mah tadi udah latihan. Sudah selesai. Nah, yang di buku. Asta. Bukan asta. A. Asta. Asta. Ini satu-satu. A. Asta. Asta. Nah, terus. Asta. Bukan ta. Asta. Asta. Ayo. Ta. Asta. Nah, dua itu. Ta, ta. Coba putuskan suaranya biar kita terbiasa di suara yang pendek. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Terus. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Nah, hurufnya ta. Ta, ta. Jadi dibaca aja diulang-ulang ini. A, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Kemudian sekali lagi, sekarang pekakan suara pendeknya. Sekarang pekakan suara pendeknya, makanya ini hurufnya masih terpisah. Jadi terus baca secara terpisah juga terlebih dahulu. Ya. Karena kita sudah bisa ya membaca Al-Quran. Mungkin ini jadi tabok bacanya, karena kita sudah terbiasa mungkin, sudah lancar. Ya. Nah, tapi nggak apa-apa, soalnya nanti kita ngajarin ke anak, ya, dan biasakan suaranya seperti itu.